hati ku rasakan yang cendah dan ku kan tetap menunggumu. Biarkanlah cinta yang ku rasakan kini dalam jenuhku. Rasakanlah cinta yang ada. Lepaskan semua rasa rindu. Hey ya ya, hey ya ya, ku ingin bersamamu. Selama ku berjalan melintasi langitmu, tak sanggup bila ku rasa. Selama ku bermimpi melihat wajahmu, ku kan tetap menunggu. Biarkanlah cinta yang kurasakan kini dalam jenuhku. Rasakanlah cinta yang ada. Yang ku mau berbaring dalam pelukan.